Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan di kitab Sulam Taufik. Zakat ya, zakat apa kemarin ya? Zakat buah dan tanaman. Tetapnya kewajiban zakat buah dan tanaman itu setelah layak konsumsi, jadi kelayakan konsumsi untuk apa itu anggur adalah terlihatnya apa itu awal permulaan matang lalu manis, rasanya manis lalu dan berubah warna. Ini sesuai kitab ya, saya juga tidak tahu itu layak konsumsi ini bagi buah. Kalau untuk apa tanaman itu mengerasnya biji, istidadul habbi. Kemudian jadi alasan disyaratkan mana tadi? Alasan disyaratkannya dua hal ini karena setelah mencapai kondisi ini, keduanya adalah makanan. Keduanya sudah kuat ya, sudah kuat. Dan sebelum kondisi ini, keduanya tergolong rerumputan. Kemudian mana tadi? Li'annahuma qad sarakwataini farazakata fi misabin. Mana tadi? Akhadahu min mubah. Jadi keharusan zakat hanya terkhusus milik tanaman yang dimiliki saja, dimiliki saja. Jadi, jadi tanaman tanaman umum, tidak harus dizakati. Kemudian apa ya, walau bada sulakun fi milki mustarin zakahu huwa il mustari labayuhu fa in bada fi mudadliyah lazimat mangkan al mikulahu wa ilam yastamir ha. Jika ada tanaman tanaman atau buah yang dijual dan waktu makan adalah dan di waktu makannya di waktu matang ya, di waktu matang dan di waktu matang adalah milik pembeli, maka yang harus zakat adalah pembeli. Kemudian jika ada dijual, jika ada tanaman atau buah yang dijual di waktu dan ya dan di waktu matang adalah milik pembeli, maka yang harus zakat adalah pembeli. Jadi rinciannya ini ya, kalau di waktu matang itu masih masa khiyar, masa yang masih memungkinkan batalnya transaksi. Ini ada tiga khiyar ya, khiyar majelis dan lain-lain itu. Maka yang harus zakat adalah yang memilikinya. Ini jadi barang dagangan di waktu khiyar itu milik siapa, itu kan ada perbedaan ulama ya. Walaupun kepemilikan itu nanti setelah khiyarnya selesai ya bisa mangkana al-milku lahu, bisa berpindah ya. Kemudian falabata fi milki mustarin kafirin masalan sumarodda binahwi aibin lam tajib. Jika pembeli adalah non Islam dan masa apa tadi matang, masa matang di bawah masa matang berada gimana ya, jika pembeli adalah non muslim dan masa matang di dan di saat masa matang bingung sendiri ya, di saat matang berada di kepemilikannya lalu dikembalikan ke penjual sebab cacat, maka keduanya yaitu penjual dan pembeli, keduanya tidak wajib zakat. Nah, jadi ada buah atau tumbuhan yang dijual ke orang non-Islam, lah, di saat dijual itu belum matang. Setelah dimiliki lalu matang, lalu dikembalikan karena ada app ya, maka keduanya tidak wajib menzakati. Kemudian keharusan membayar. Jadi di zakat itu ada istilah membayar ya, ada atau membayar. Zakat adalah saat sudah memungkinkan memungkinkan membayar, itu bisa dianggap mungkin kalau berkumpul antara gimana ya, hudurul ma, ada harta, kemudian ada penerima kemudian keringnya apa itu kurma, lalu bersihnya biji tumbuhan, kemudian dari kulitnya ya, biji bersihnya biji tumbuhan dari kulitnya, kulit yang tidak dikonsumsi bersamanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.